hamparan pasir tampak putih berbuih kala sisa ombak merayap. Hamparan pasir rasa panas menyengat di telapak kaki yang berkeringat. Camar-camar hitam terbang rendah melayang di sekitar perahu nelayan. Daun kelapa elok saat melambai mengikuti arah angin. Tanpa ombak kejar mengejar menuju karang menampar tubuh pencari ikan. Semilir angin berhembus bawa dendang unggas laut seperti restui jalan nelayan. Gurau mereka oh memang akrab dengan alam. Ku dengar dari kejauhan. Dan batu-batu karang tertawa ramah bersahabat memaksa aku untuk bernyanyi. Tanpa ombak kejar mengejar menuju karang merampar tubuh pencari ikan. Semilir angin berembus bawa dendang unggas laut seperti restui jalan nelayan. Tahun yang lalu cerita orang tuaku sangat berbeda dengan apa yang ada. Tak biru lagi lautku, tak riuh lagi camar, tak rapat lagi jalamu, tak kokoh lagi karangku, oh, tak buas lagi ombakmu, tak elok lagi daun kelapaku, tak senyum lagi nelayanku. Senyum lagi nelayan.